adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai kajiannya. Persiapkan alat tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kelapangan, kemudian diberikan oleh Allah waktu, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa dari rumah Allah? Masjid. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajari Al-Quran, termasuk diantaranya mempelajari ilmu. Termasuk Masya Allah Bapak Ibu, kita berkumpul pada malam hari ini di salah satu dari rumah Allah belajar ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, illa nazala alaihi musakinah, melainkan akan diturunkan kepada mereka sakinah, itu ketenangan, ketenteraman. Ayo adik-adik dicatat, ditulis. Orang yang berkumpul di masjid membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, maka akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan, tentram bapak ibu hatinya. Meskipun apa di rumah tadi sedang dalam keadaan gelisah, hatinya tidak nyaman, ya banyak pikiran. Ketika seorang sudah duduk di majelis ilmu, maka mesti hatinya akan terasa tenang, terasa tenteram. Dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis, dibacakan nasihat-nasihat para ulama, maka hati akan menjadi tenang, tenteram Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, azzaliyallah wa iyakum, ini yang pertama. Orang yang duduk di salah satu dari rumah Allah, Allah akan berikan sakinah, ketenangan, ketenteraman. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ghasyiyatkum rahmah. Kemudian akan meliputi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan besar juga, Pak. Orang yang berkumpul di salah satu di rumah Allah, maka akan diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang enggak butuh rahmat? Mesti butuh kata itu. Kemudian yang ketiga, wa haqqatul malaikat. Mereka akan dinaungi Bapak Ibu oleh malaikat-malaikat. Ya, ini di antara keutamaan orang yang berkumpul di masjid belajar ilmu. Banyak malaikat datang, Mbak. Mereka menaungi para penuntut ilmu, mereka mendoakan, mereka memintakan ampun orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya. Dan termasuk di tempat ini Bapak Ibu, nah kita harus yakin bahwasanya di tempat ini juga ada malaikat-malaikat yang datang, Pak. Ya, di mana nih malaikatnya? Nah, mau dicari di atas enggak kelihatan. Tapi harus diimani, harus diyakini adik-adik, ada malaikat di sini. Mereka melihat, mereka mendoakan, mereka memintakan ampun orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut nama-nama mereka. Ya. Di mana disebut di hadapan makhluknya di langit sana. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, lah ini di antara keutamaan orang yang bermajelis ilmu. Hatinya akan tenang, tenteram. Ya. Kemudian akan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dinaungi oleh malaikat. Kemudian nama-nama mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya keutamaan ilmu hanya ini, Pak, sudah cukup. Ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Akan tetapi Bapak Ibu, ternyata keutamaan ilmu lebih banyak lagi. Ya. Apa iya akan lebih banyak? Nah, kita akan bahas Bapak Ibu dalam sebuah kitab yang akan kita bahas apa namanya mulai malam hari ini. Ya, kitab ilmu. Akan disampaikan dalam kitab ini nanti Bapak Ibu tentang keutamaan ilmu. Kemudian keutamaan ya majelis ilmu, keutamaan mendakwahkan ilmu, ya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini pertemuan kita yang pertama, ya semoga pertemuan yang pertama ini Bapak Ibu bukan pertemuan yang terakhir juga. Karena ada di tempat lain pertemuan pertama dan yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Semoga pertemuan pertama ini Bapak Ibu yang betul-betul pertama dan akan berlanjut dengan yang kedua, ketiga, kitab satu, kitab dua dan selanjutnya Bapak Ibu, sehingga kita akan bisa mengambil manfaat faedah yang banyak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang akan kita bahas Bu, ya sebetulnya diambil dari kitab yang tebal. Ya, kitab ini Bapak Ibu, kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini kitab matan. Ya, kitab Riyadhus Shalihin. Ya, apa jadi arti Riyadhus Shalihin? Riyadun. Ya. Riyad yaitu taman. As-Shalihin, orang-orang yang saleh. Riyadhus Shalihin berarti apa? Yaitu taman orang-orang yang saleh. Kitab ini Bapak Ibu, sebuah kitab yang sangat terkenal sekali. Ya. Setiap orang yang mempelajari ilmu mesti Pak akan kenal dengan kitab ini Riyadhus Shalihin. Ya, bahkan dibahas di setiap negeri, bahkan di negeri Arab. Ya. Ketika mereka ditanya kitab apa yang paling bagus yang sering dikaji, maka ini Pak di antara kitab yang mereka sebutkan, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam ya An-Nawawi rahimahullah. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu, ya kita belum masuk kepada kitab, kita baru ingin kenalan Pak. Kenalan dengan siapa? Yang pertama, kenalan dengan bukunya. Karena kalau kita tidak kenal bukunya, kemudian mau dipelajari, padahal tidak kenal. Kemudian kita akan sedikit mengenal Bapak Ibu pada malam hari ini tentang pengarang Pak, kitab ini. Kita akan menemukan Masya Allah Bapak Ibu bagaimana para ulama itu. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan kenalan dulu yang pertama Pak dengan pengarang kitab ini. Ya, siapa tadi? Imam Imam An-Nawawi. Siapa nama aslinya? Karena ternyata Imam An-Nawawi, Nawawi itu bukan nama asli sebetulnya. An-Nawawi itu Pak, dari kata Nawa. Apa Pak Nawa itu Pak? Nawa itu sebetulnya nama tempat. Ya. Sebetulnya Nawa itu nama sebuah daerah, nama kampungnya di mana dilahirkan Imam Nawawi. Ya. Karena Imam ini lahir di kampung, di desa namanya Nawa, maka dia terkenal dengan sebutan Imam Nawawi. Ya, begitu pula imam yang lain, Mbak. Ada adik kenal dengan yang namanya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu nama asli bukan adik-adik? Bukan. Bukhari, Bapak Ibu, itu adalah nama tempat juga. Ya, tempat di mana dilahirkan Imam Al-Bukhari. Ya, di mana? Yaitu di Bukhara. Maka disebut Bukhari. Ya. Dan biasa Bapak Ibu penyebutan dan penamaan seperti ini di kalangan para ulama. Ya, kenapa? Ya untuk mengenal mereka. Ada ulama berasal dari apa namanya? Nawa, disebut Nawawi. Kemudian berasal dari Bukhara, namanya Bukhari. Kalau dari Pulau Putih, apa Pak? Atau dari Tiaran, bisa jadi Tiaroni. Kenapa namanya ini Imam Tiaroni? Karena asalnya dari Tiaran. Ya. Kalau namanya Muhammad, Muhammad banyak sekali Pak. Lah maka untuk membedakan para-para imam ini, maka disebut nama di mana ia dilahirkan. Baik. Siapa nama aslinya? Nama asli Imam An-Nawawi adalah Yahya. Ada di tulis ya, Ustaz bacakan. Namanya adalah Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Baik, Ustaz ulangi. Namanya adalah Yahya bin siapa? Bin Syaraf bin ya bin Hasan bin bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. An-Nawawi itu kampungnya, Nawa. Ad-Dimashqi itu Damaskus Pak sekarang, yang ada di Suriah sana. Baik. Kenapa Ustaz mesti ada kata bin? Bin itu apa jadi artinya? Ya namanya anak laki-laki. Berarti Yahya anak laki-lakinya siapa? Syaraf. Syaraf ini anak laki-lakinya Hasan. Hasan ini anak laki-lakinya Husain. Setiap menyebut nama ulama atau kita baca di nama-nama para ulama, kadang disebutkan dengan lengkap nasabnya. Siapa bapaknya, kemudian siapa kakeknya, kemudian siapa mbah buyutnya, kemudian siapa mbah bapak di atas mana buyut, mbah canggahnya, terus mereka apa loh Bapak Ibu. Nah ini yang kadang kita tidak apa loh Pak. Kita orang Indonesia atau mungkin orang Jawa Bapak Ibu, kita kadang tidak hafal nasab kita. Adik-adik ada yang tahu nama bapaknya? Tahu. Nama mbaknya tahu tidak? Tahu. Mbak buyutnya? Tahu. Mbak canggahnya? Ya, tidak tahu, tidak ngerti apa canggah itu. Paling hanya sampai mbah. Adapun orang Arab adik-adik seperti ini tuh diajarkan. Setiap punya anak, anaknya ini diajari, Pak, nasab kamu itu fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan terus sampai kakek-kakeknya. Ya. Adapun kita, kadang mbah kita saja enggak tahu, Pak. Mbah, bapakmu namanya siapa? Mbah buyutmu namanya siapa? Kadang mbah kita pun malah juga enggak tahu, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, lah ini Bapak Ibu, ya. Beliau Imam Nawawi rahimahullah, nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau punya kunyah Abu Zakaria. Maka biasa nyebutnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Abu Zakaria apa artinya? Bapaknya Zakaria. Ya. Berarti Imam Nawawi ini punya anak namanya siapa, Dik? Namanya Zakaria? Enggak ternyata. Zakaria ini bukan anaknya. Kenapa, Pak? Karena Imam Nawawi rahimahullah ya, ternyata adalah di antara para imam yang ternyata belum sempat menikah. Berarti punya anak enggak? Enggak punya. Tapi meskipun tidak punya anak, nah beliau punya kunyah yaitu Abu Zakaria. Ini terkenal sekali. Iya. Abu Zakaria. Dan Imam Nawawi apa di tadi? Ternyata selama hidupnya belum pernah menikah. Ya. Belajar terus, nanti kita akan baca deh bagaimana belajarnya Imam An-Nawawi. Ya, belajar terus sampai tidak nikah adik-adik. Mau ikuti kontan Imam Nawawi enggak? Iya, belajar terus, ya. Berapa umurnya kok sampai belum sempat menikah, nanti kita baca adik-adik. Banyak di antara para ulama yang mereka fokus belajar ilmu sampai-sampai enggak sempat nikah. Siapa tadi antaranya? Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa lagi, Pak? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, siapa lagi, Pak? Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah. Di antaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, pengarang kitab tafsir terkenal dulu. Ya, tebal sekali. Terkenal dengan tafsirnya Tafsir At-Tabari. Ya, ternyata belum sempat nikah. Oh, berarti Ustaz kalau pengen jadi ulama, enggak usah nikah. Ya, enggak seperti itu. Ya. Kalau memang sudah pantas, sudah siap menikah, maka menikah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ma'syara syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka disuruh apa, Bu? Disuruh nikah. Ya. Adapun ingin mencontoh Imam An-Nawawi rahimahullah, tentunya apa, Bu? Jauh sekali, Pak. Ya. Imam Nawawi tidak menikah tapi belajar terus. Kemudian jadi ulama. Lah kita ingin mencontoh Imam Nawawi, ya. Tapi setiap hari berbal-balan terus. Apalagi poli terus, iya. Maka bagaimana jadi akan jadi seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, kita lanjutkan dulu adik-adik, nanti akan ketemu siapa beliau. Baik, beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kunyahnya adalah Abu Zakaria. Beliau dilahirkan ya pada bulan Muharram, ya tahun 631. Ada adik tulis, nanti akan tahu berapa umurnya Imam Nawawi. Ya, beliau dilahirkan pada bulan Muharram. Ya, Muharram itu apa, Pak? Suro. Ya, beliau lahir pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah. Ya, di sebuah kampung. Ya, namanya apa tadi? Itu Nawa. Baik. Baik, tulis sendiri-sendiri adik-adik, enggak usah nirun. Yang ketinggalan nanti ya sama diperbaiki. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau dididik. Beliau diajari, dibina oleh ayah beliau. Jadi diajari, dididik oleh bapaknya sendiri, masya Allah. yang bapaknya ini terkenal, Bu, seorang bapak yang saleh, seorang bapak yang bertakwa. Akhirnya apa, adik-adik? Akhirnya Imam Nawawi pun tumbuh dalam keadaan yang baik. Ya. Dan ini bapak ibu di antara sebab ketika kita ingin punya anak yang saleh dan salihah, maka kita harus jadi seorang apa, bapak yang saleh juga, yang bertakwa. Ya. Ya. Kalau kita sendiri tidak saleh, tidak bertakwa, maka biasanya apa ibu, anak-anaknya akan meniru. Ya. Makanya ada sebuah ungkapan apa pak, buah jatuh yang tidak jauh dari pohonnya. Ya. Ada orang yang ngeyel, aktor Ustaz jebloknya. Ya. Di gondol alam. Tapi apa bu? Secara umum jatuh bu. Buah itu tidak jatuh dari jauh dari pohonnya. Maka kalau bapaknya saleh, biasanya anaknya pun akan ikut jadi saleh. Ya. Kemudian kalau anaknya atau bapaknya ini ternyata kurang saleh, pak. Bapaknya ternyata maaf maling. Maka anaknya pun apa pak? Ya kadang tidak jauh dari bapaknya. Maka ternyata Imam Nawawi rahimahullah, ia dibina, dididik oleh bapak yang bertakwa, seorang bapak yang saleh juga. Baik, kita lanjutkan. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mulai belajar bapak ibu di Kutab. Kutab itu apa bu? Iya. Sekarang mulai muncul pak, ada kutab-kutab. Kutab itu apa pak? Sekolahan pada zaman dahulu. Anak-anak belajar di apa namanya, di sebuah tempat namanya kutab, yang mereka sejak kecil fokus pak untuk menghafalkan Al-Quran. Baik, setiap hari ngapal Al-Quran terus. Ya, ada pun ada yang dari kutab. Siapa yang dari kutab? Mas Hudaifah mana? Nah, dari kutab toh mas? Yang dari kutab? Iya, hafal berapa juz? 12. Iya. Biasanya ibu kutab ini fokus anak-anak itu dididik untuk menghafal Al-Qur'an, kemudian diajari pak akhlak dan adab. Setiap hari pak seperti itu. Maka ternyata Imam Nawawi rahimahullah pun apa pak? Ia sudah hafal Al-Qur'an sebelum usia balig. Ya, banyak di antara para ulama menyebutkan sebelum umur 10 tahun, Pak, Imam Nawawi sudah hafal Al-Qur'an. Bapak Ibu, hafal belum, Pak? Sudah berapa tahun? Iya. Lah ini, Pak, kenapa? Karena bapaknya bertakwa dan saleh, anaknya pun dibina. Dan pada zaman dahulu, Bapak Ibu, anak-anak umur sebelum 10 tahun hafal Al-Qur'an, ini sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena para ulama banyak hidup di negeri mereka. Bahkan ada anak setelah umur 10 tahun kok belum hafal Al-Quran, ini aib. Orang tua mereka malu, bapak ibu. Tapi kalau sekarang bagaimana? Sudah dewasa masih belajar Iqra. Ya orang tuanya orang popo, sebentar ini soal boleh duit. Ya enggak malu, kalau dulu pak malu pak, aib besar anak-anak kok enggak hafal Al-Qur'an. Ya. Kemudian bapak ibu, ketika umur 10 tahun ya, bertemu pak dengan seorang syekh, yaitu Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi. Syekh ini lewat bapak ibu, kemudian melihat Imam Nawawi yang saat itu masih kecil pak. Ia dipaksa main dengan teman-temannya. Ternyata Imam Nawawi nangis pak, gak mau. Ini pak menunjukkan Imam Nawawi sejak kecil itu sudah semangat belajar. Bahkan anak-anak teman-temannya ngajak, ayo main, sampai dipaksa pak, ayo main. Ternyata nangis, gak mau, pengennya belajar ilmu. Ya, kalau ada adik gimana adik diajak main? Ayo bal-balan. Ayo main poli. Ayo apa pak? Ayo badminton, ya. Kadang bagaimana? Mau. Tapi kalau diajak, ayo ngapal Al-Quran. Ya, untuk. Ya. Ternyata Al-Imam An-Nawawi kecil, Bapak Ibu, dia orang yang sudah semangat sekali belajar. Bahkan ketika teman-temannya ngajak bermain, ternyata tidak mau, sampai dipaksa-paksa untuk belajar, sampai nangis. Maka dari sinilah Bapak Ibu, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, ia datang ke rumahnya Imam Nawawi, kemudian menasihati, anak ini apa diharapkan nanti akan menjadi seorang ulama. Maka betul, Pak, setelah itu, Pak, Imam Nawawi kecil ini, ia betul-betul dibina, dididik, diajari ilmu, Bapak Ibu. Ya, sehingga akan jadi seorang ulama besar, Pak. Dan nanti kita akan sebutkan kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kisah beliau panjang sekali. Ya. Dan beliau, Pak, sejak kecil itu sudah mulai untuk menulis ilmu. Maka dalam sebuah kitab di situ sebutkan kitab Syadar kitab, ya. Beliau menyebutkan, aku menulis segala hal yang berhubungan dengan ilmu. Ya, kenapa, Pak? Karena ilmu itu harus diikat. Ilmu itu harus diikat dengan apa? Dengan tulisan. Kalau seorang datang ke majelis ilmu, ia hanya duduk mendengarkan, akan lupa tidak, Pak? Akan lupa. Maka ada adik yang malam hari ini tidak nulis, besok mesti lupa ditanya. Ya. Maka bagaimana setiap dapat ilmu, maka tulis ada adik, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya satu faedah, dua faedah, tulis. Maka harus punya, Pak, buku khusus untuk mencatat ilmu. Ketika sampai di rumah bisa dibuka, dimurojaah lagi. Ternyata Imam Nawawi sejak kecil sudah semangat, Bapak Ibu, untuk menulis ilmu. Segala hal yang berkaitan dengan ilmu ditulis. Baik penjelasan kalimat ataupun memberikan harokat pada kata-kata. Apa memberikan harokat? Ini seperti adik-adik. Buku hadisnya gundul tulisannya. Buku apa lagi, Bib? Buku tauhidnya gundul juga tulisannya. Buku fikihnya gundul juga tulisannya. Kalau dulu zamannya Imam Nawawi, bagaimana belajar di harokati? Ini harokatnya apa? Ya, kalau bapak-bapak mungkin tahunya dijenggoti. Ya, harokatnya fathah atau kasrah atau dhammah atau sukun. Diharokati ketika ada adik di asrama belajar baca diharokati. Ternyata Imam Nawawi rahimahullah pun seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu, ada adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini, Pak, sejak kecil Imam Nawawi rahimahullah sudah semangat menulis, kemudian mengharokati, termasuk menghafalkan Al-Qur'an. Nah, ini ada adik yang harus kita contoh. Kalau ada adik ingin jadi orang yang besar, ingin jadi seorang alim, pandai agama, maka harus banyak belajar, diantaranya banyak menghafal. Ya, banyak menghafal. Ya, masa setiap hari harus menghafal? Ya, kapan lagi deh kalau tidak menghafalkan sekarang? Mumpung adik-adik masih muda. Ya. Maka banyak menghafal akan lebih mudah daripada menghafalnya ketika tua. Ya, ingin buat enggak? Iya. Ketika masih muda itu menghafal bagaimana? Gampang. Mempelajari ilmu ketika ada adik masih muda, maka gampang. Ya. Tidak sesulit ketika dibandingkan apa? Ketika sudah tua. Maka ada sebuah pepatah peribahasa, talabul ilmi fi sighri fa kana ta'syi'al hajar. Menuntut ilmu di waktu muda, di waktu kecil adik-adik, itu seperti mengukir di atas batu. Bisa enggak, Dek? Bisa, batu itu bisa diukir. Wa talabul ilmi, dan mempelajari ilmu fil kibari di waktu tua adik-adik, karena qasyila alal ma, seperti mengukir di atas air. Bisa enggak mengukir di atas air? Tak bisa. Bisa pun paling hanya sebentar, seret, hilang lagi. Bukir lagi seret, hilang lagi. Seperti itulah maaf orang-orang tua. Hari ini ngapal, ya besok berikut mbak. Nah, sudah lupa. Jangankan besok keluar masjid selalu. Iya, mengapalkan satu surat saja lama sekali. Dan maka adik-adik ini loh, contoh Imam Nawawi rahimahullah sejak kecil banyak menghafal, maka jadi seorang ulama, jadi imam besar. Iya. Nah ini adik-adik kita kisahkan biar apa pak? Biar kita itu bisa mencontoh. Karena banyak di antara kita itu salah dalam mencontoh. Ya, banyak anak-anak muda, adik-adik malah kenal dengan pemain-pemain bola. Akhirnya yang dicontoh ya pemain bola. Ya, rambutnya melu-melu, apalagi deh. Nah, tendang bolanya saja ikut-ikutan. Tendangan apa? Ada tendangan Raja Wali, tendangan pisang, tendangan sosis, tendangan apa lagi. Cuma nendang saja ikut-ikutan. Kenapa? Karena yang dikenal ya pemain bola. Belum lagi yang putri yang dikenal malah artis-artis. Akhirnya pakai jilbab saja ikut-ikutan, diubel-ubel ya sampai tertekak-tekak. Kenapa? Karena yang dikenalnya artis, tidak kenal ulama bapak ibu. Nah, maka dari di pesantren apa akan dikenalkan nanti dengan para ulama, dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar apa, agar bisa meneladani dan mencontoh. Ya, baik kita lanjutkan adik-adik. Saya singkat. Nah, beliau adalah di Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, digelari dengan gelar yang luar biasa. Gelarnya adalah Muhyiddin. Tulis adik-adik. Gelarnya Imam Nawawi rahimahullah adalah Muhyiddin. Kadang ini malah dianggap sebagai namanya. Kadang ketika ditanya siapa Imam Nawawi, beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf. Maka malah banyak yang keliru, namanya Muhyiddin. Padahal Muhyiddin ini bukan nama, ini gelar. Artinya apa nih Muhyiddin itu? Muhyiddin itu artinya orang yang menghidupkan agama. Tapi ternyata bapak ibu, Imam Nawawi rahimahullah tidak suka disebut dengan Muhyiddin. Iya. Tidak mau disebut-sebut dengan gelar Muhyiddin. Bagus enggak tak sebetulnya? Bagus. Tapi beliau enggak mau. Iya. Kenapa? Karena berat sekali, seakan-akan menghidupkan agama semuanya. Beliau enggak mau, Pak. Iya. Imam Nawawi tidak sombong. Iya. Berbeda bisa jadi dengan keadaan kita sekarang. Ada orang disebut, ini qori Al-Qur'an. Wah, senang Pak dia. Ini apa namanya disebut dengan Al-Hafir, atau bahkan apa bu, disebut dengan gelar Haji, ya, Haji Fulan, dianggap ini gelar yang luar biasa, ya, sampai-sampai ketika manggil saja tidak pakai nama Haji, anda mau minum loh, bahkan ketika nulis undangan pun tidak pakai Haji, ya dibeleki ini bukan aku ini. Ya, kalau namaku ada hajinya, masya Allah. Ada pun Imam Nawawi, pak, gelarnya luar biasa, Muhyiddin. Tapi ternyata beliau tidak mau, pak, digelari dengan gelar seperti ini. Berarti yang membuat gelar siapa, pak? Yang membuat gelar siapa? Orang lain, bukan Imam Nawawi, bapak itu. Tapi kadang bagaimana orang sekarang buat gelar sendiri? Ya. Maka bapak ibu, a'azani Allah wa iyyakum, lah inilah menunjukkan bagaimana jauhnya Imam Nawawi rahimahullah dari sikap sombong. Baik. Kemudian beliau bapak ibu mengarang banyak kitab. Ya, ada kitab dalam bidang hadis, di antaranya apa? Kitab ini, Riyadhus Shalihin. Ini kitab luar biasa sekali. Ya. Kalau kita bisa apa, Bu? Pelajari pak buku ini dari awal sampai akhir, masya Allah. Ya, pernah bapak ibu? Pak kita popo itu baru kerumus, tak? Dalam kitab ini Bapak Ibu, ya beliau menyebutkan banyak bab. Ada bab tentang perintah-perintah, ada bab tentang larangan, ada bab tentang fadilah akmal, ya, ada bab tentang ilmu, ada bab tentang adab dan lain sebagainya. Ya. Dan alhamdulillah, ya saya ya pernah apa namanya mengkhatamkan kitab ini. Ya, pernah dua kali Bapak Ibu saya khatam buku ini, alhamdulillah. Iya. Nah, maka di antara karangannya Bapak Ibu ini kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab apa lagi yang terkenal? Kitab terkenal deh, kitab Arba'in Nawawi. Iya, kitab Arba'in Nawawi, kumpulan dari 40 hadis. Iya. Maka insyaallah adik-adik pun akan ngapal juga kitab Arba'in Nawawi. Iya. Kemudian dalam bidang apalagi, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, beliau punya kitab lagi yang luar biasa, yaitu Syarah Sahih Muslim, Pak. Jadi kalau kita punya Sahih Muslim, lah di antara yang mensyarah kitab Sahih Muslim adalah Imam Nawawi ini. Baik, ini dalam bidang hadis. Kemudian dalam bidang fikih, Bapak Ibu, beliau Imam Nawawi punya kitab sangat terkenal sekali. Kalau kita belajar fikih, apalagi fikih Al-Imam Asy-Syafi'i, maka mesti akan belajar kitab rujukannya, yaitu kitab Al-Majmu'. Ya. Tebalnya seberapa Pak kitab Majmu' itu? Kitab Majmu' itu kitab tebal, Pak. Dia rujukan dalam madhab apa namanya fikih Imam Syafi'i. Beliau mengarang kitab ini luar biasa, hebat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam bidang bahasa pun beliau punya kitab Tahdhibul Asma wal Lughat. Kemudian dalam bidang akhlak beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab yang terkenal juga. Iya. Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, lah ini menunjukkan ilmu beliau yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, saya tutup, Imam Nawawi rahimahullah ya meninggal pada tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. Berapa di umurnya berarti? 100. Tadi lahirnya tahun berapa? Iya, kemudian wafatnya 676 Hijriah. Berarti umurnya Imam Nawawi rahimahullah berapa? Ya, 45. Belum sempat menikah. Iya, tapi Masya Allah, apa adik-adik? Ya, ketika Imam Nawawi rahimahullah meninggalkan nikah, fokus kepada ilmu, belajar ilmu, ternyata Masya Allah Bapak Ibu, ternyata hasilnya bisa kita nikmati, Pak, sampai sekarang. Beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin, mengarang kitab apa namanya Al-Majmu', mengarang kitab Arba'in Nawawi, ternyata sampai sekarang masih dipelajari Bapak Ibu. Ini padahal sudah berapa Bu? Ini tahun 1439 Hijriah. Ya. Sedangkan wafatnya beliau 676, ini sudah berapa abad? Sudah jauh sekali Bapak Ibu. Tapi ternyata karangan Imam Nawawi masih dibaca, masih dibahas, masih dihafal sampai sekarang. Dapat pahala enggak? Masya Allah, ini ilmu yang bermanfaat. Ya, setiap dikaji, dihafal kitabnya, maka kiriman pahala terus akan mengalir kepada Al-Imam An-Nawawi. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, lah inilah sekilas dari perkenalan kita kepada pengarang kitab ini, sekaligus kepada kitab ini, Pak, kitab Riyadhus Shalihin. Isinya ayat-ayat dan hadis-hadis Bapak Ibu yang berkaitan dengan perintah, larangan, fadilah akmal, adab-adab, kemudian tentang ilmu dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini sekilas dari perkenalan kita kepada pengarang dan kitab ini. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita senantiasa mendoakan kepada Imam Nawawi. Makanya setiap kita menyebut nama para ulama, mesti akan ada tambahannya rahimahullah. Rahimahullah apa? Ya, semoga Allah merahmatinya. Baik, dan bab yang akan kita bahas Bapak Ibu, kita tidak bahas dari awal Pak ini. Ya. Kalau kita bahas dari awal itu bab yang pertama bab tentang apa? Tentang ikhlas, tentang niat Bapak Ibu. Tapi kita akan mulai dari bab tentang ilmu. Ya, kita ingin bahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan majelis ilmu, ya, keutamaan mendakwahkan ilmu agar kita lebih tambah semangat Bapak Ibu. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan bagikan apa namanya bukunya, Pak. Ya, tapi bukan buku seperti ini loh, Pak. Ini mahal seperti ini. Iya. Ini dulu saya beli apa namanya di Jakarta tahun 2017 Maret 2012. Iya. Dan kita akan bagikan nanti Bapak Ibu apa namanya buku panduannya, materinya. Mau terjemah apa gundul, Pak? Kalau gundulan ya kita berarti ayo dijinggoti satu-satu. Iya. Baik, nanti insya Allah Bapak Ibu kita akan bagikan yang ada Arab dan terjemah, Arab dan terjemah seperti itu. Baik, kemudian Bapak Ibu mengingatkan, ya, di majelis ilmu haruslah kita yang pertama mengikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Kita duduk seperti ini, ya, sedang melaksanakan kewajiban. Maka ikhlaskan niat. Kemudian adab-adab di majelis harus adik-adik berusaha apa namanya mengamalkannya. Apa duduk di majelis adabnya? Ya, duduk yang tenang. Ya, jangan rame, jangan ngantuk. Ya. Kemudian adik-adik harus Bapak Ibu juga persiapan bawa alat tulis, Pak, untuk mengikat ilmu. Karena kalau tidak diikat, wah nanti mulai Pak ahli, Pak lupa. Ketika ditanya apa tadi pengajiannya apa? Kalau punya buku nih, mau jamin diri buku. Bisa dibaca, bisa diulang lagi. Tapi kalau kita tidak punya catatan Bapak Ibu, tidak diikat, nanti akan hilang. Maka diusahakan Bapak Ibu tidak punya buku, ya setiap hari apa namanya Ahad, dan kita belajar. Dan kajian kita ini rutin dan boleh siapapun. Maka yang malam hari ini belum bisa hadir, belum tahu kalau sudah ada kajian di pesantren ini, maka silakan ajak-ajak. Ya, kita belajar bersama dan kita akan ada waktu Pak untuk tanya jawab. Maka silakan setiap pertemuan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Baik berkaitan dengan materi ataupun di luar materi. Ya, bisa bertanya langsung. Kemudian bisa juga apa lewat tulisan. Nanti kira-kira 10 menit sebelum kajian selesai kita jawab pertanyaannya. Baik, ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan kita akan langsung masuk kepada kitab, ya, kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Belum ada yang ditanyakan? Baik. Ini Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari diri saya pribadi. Kemudian ini kalau sholat di sini cukup enggak ini Bapak sampaikan? Tadi sudah sangat sekali. Muat, ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.